imut na manis kapusing ada dak leungit kau barang meninggal imbit eta kepat jeung gitekna ngagoda kacida pisan hate teh hayang nuturkeun sanajan sirah kuring lempang ti tukangan nyidik-nyidik eta imbit kuring teka rasa capek asaka ubaran hate anu gelis gening leungit duka kamana leosna terus kuring ngusap beungeut ngalamun teh taik teuing ningali parawan geulis beungeut uleut imutna manis kapusing ngadadak leungit kaubaran meninggal imbit eta kepat jeung gitekna ngagoda kacida pisan hate teh hayang nuturkeun sanajan sirah keur lieur kuring lempang ti tukang nyidik-nyidik eta imbit kuring teu ngarasa capek saka ubaran hate anu geulis geuning leungit duka ka mana leosna terus kuring musap beungeut ngalamun teh tarik teuing sanajan sirah keunieun kuring lempang ti tukang nyidik-nyidik eta imbit kuring teu ngarasa capek asa ka ubaran hate anu geulis geuning leungit duka ka mana leosna terus kuring ngusap beungeut